إنك يا أخانا ضعيف. Ilmu nahwu termasuk ilmu yang manfaat atau ke ilmu yang enggak manfaat? Bermanfaat secara mutlak. Bagaimana? Apa selainnya itu? Apa itu? Lah. Ilmu nahwu termasuk ulumul arabiyah. Termasuk ilmu-ilmu Arab. Dan itu sangat dianjurkan sekali oleh para ulama kita. Kif dikatakan tidak boleh. Atau boleh, tapi tidak secara mutlak. Inna ja'ayu. Ilmu nahwu, ilmu yang manfaat atau ilmu yang tidak manfaat? Bermanfaat secara mutlak, dirinci, masya Allah. Hati rinciannya bagaimana? Ini selain itunya yang tepat ya Pak Irfan. Ayat ilmu nahwu khanafitin azakumullah fi hadi zatih, pada zat ilmunya termasuk ilmu yang nafi', bahkan termasuk ilmu alat yang terpenting dalam agama ini. Namun ilmu tersebut akan berubah menjadi ilmu yang enggak manfaat apabila terlalu ta'amuk, terlalu berdalam-dalam ketika mempelajarinya sampai pada tingkat masuk pada bab ilmu kalam, ilmu mantiq atau yang semisalnya. Atau bahkan menggunakan ilmu nahwu untuk mentahrif, merubah-rubah ayat atau hadis, penafsiran ayat ataupun hadis. Paham? Hadza huwa. Juga begitu. Apa mungkin jatuh dalam ilmu kalam dengan nahwu? Naam ya ikhwan. Sangat mungkin sekali, bahkan kenyataan yang ada di kalangan ulama nuhat, ulama ahli nahwu, rata-rata mereka terkena i'tizal dan terkena tamasyur, terkena pemikiran mu'tazilah dan terkena pemikiran asy'ariyah. Illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? Hadza huwa. Na'am. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya ilmu nahwu itu, ilmu nahwu untuk ilmu-ilmu yang lainnya itu diibaratkan seperti garam untuk makanan. Kalau makanan tanpa garam hambar, enggak ada rasanya ya. Enggak enak ya. Iya. Kalau makanan terlalu banyak garamnya asin kayak laut, orang enggak doyan. Bahkan mungkin bisa membunuh, saking asinnya kayak laut, bisa membunuh orang tadi itu. Namun wasat pertengahan sehingga sedap rasa masakannya itu. Demikian pula pada ilmu-ilmu yang lainnya, sekian banyak ilmu dengan tanpa nahwu maka sangat kurang nilainya. Namun kalau berdalam-dalam dalam bab nahwu sampai pada tingkat ilmu kalam, fahadha yadur, membahayakan pemiliknya. Namun yang tepat ialah wasat pertengahan, mempelajari ilmu nahwu dalam rangka untuk meluruskan lisannya dan dalam rangka untuk memahami Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Masya Allah. Naam. Indaki akhana hadha Ubaidullah, ahlan wa sahlan. Ya hayyakallah. Masyaallah. Innaka Ubaidullah. Ilmu perbintangan. Hah? Termasuk ilmu yang manfaat atau ke ilmu yang enggak manfaat? manfaat secara mutlak, enggak secara mutlak. Ah, bagaimana? Terus yang dikatakan tidak manfaat dari sisi mananya? Terus nggak manfaat? Agaklah. Tapi apa? Adapun ilmu perbintangan, di sini ada dua istilah di kalangan para ulama. Ada ilmu perbintangan dengan nama ilmu tasyir, yaitu mengetahui kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini dengan mengamati falakus sama. Tamam? Mengetahui kejadian-kejadian di muka bumi ini dengan cara mengamati bintang di langit. Itu disebut dengan ilmu tasyir. Bentar. Mudah-mudahan tidak salah. Ilmu yang seperti ini, khonafitina azakumullah, ilmu yang sangat keras larangannya dalam Islam. Ilmu inilah yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa syai'an minan nujum faqad iqtabasa syai'an minas sihir zada ma zada." Atau kama kala Rasulullah SAW, para siapa yang mengambil sedikit saja dari ilmu nujum, maka berarti dia telah mengambil sedikit dari ilmu sihir. Bertambah ilmu sihirnya bila bertambah ilmu nujumnya. Bagaimana? Yani ilmu tentang masalah ini. Mengetahui orang ini mencuri, mengetahui ini orang ini hilang di tempat ini, mengetahui semua kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini dengan melihat falakus sama. Ini masuk dalam bab ilmu sihir. Wa hadza ilmun mazmum fi dzatih. Ilmu yang tercela, yang enggak manfaat pada zatnya. Ilmu yang kedua masih berkaitan dengan masalah ilmu nujum, ialah ilmu taysir, untuk memudahkan. Paham? Ilmu ini khana bi jazakumullah dikatakan ilmu yang manfaat apabila digunakan pada porsinya. Al-Imam Qatadah rahimahullah, dia menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu untuk tiga perkara. Barang siapa yang menggunakannya untuk selain tiga ini, maka sungguh dia telah dusta. Yang pertama ialah dalam rangka untuk alamah, sebagai tanda penunjuk arah. Penunjuk arah, ini arah timur, ini arah barat, ini arah utara, ini arah selatan, ini arah kiblat, ini arah tenggelamnya matahari, ini arah terbitnya matahari. Ini perkara yang syar'i. Disebutkan dalam Al-Quran, dan dalam pangkalan ayat Allah mengatakan, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun an-nahl ya ikhwan. Wa alamat, dan sebagai alamah, tanda-tanda penunjuk arah, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang itulah mereka yahtadun, bisa menunjuk arah jalan mereka. Ini yang boleh. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua ialah rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk merajam, melempar syaitan-syaitan yang berupaya untuk mendengarkan berita-berita langit, yang berupaya untuk nguping, mencuri akhbarus sama, berita-berita langit, dengan nafsu, ayat yang saya bawakan tadi, rujuman lisyayatin. Dan yang ketiga ialah zinatan lissama wa zayyana as-samaa'a bimasabiha. Dan telah kami hiasi langit itu dengan lentera-lentera, yaitu dalam bentuk bintang. Ini tiga fungsi bintang. Maka barang siapa yang menggunakan ilmu nujum, ilmu perbintangan selain tiga perkara ini, maka sungguh dia telah berdusta dan dia telah salah dalam penempatannya. Mafhum? Mafhum. Hakata ikhwan. Sehingga kalau ilmu nujum untuk tiga perkara ini dikatakan ilmu yang manfaat, ilmu nujum selain tiga perkara ini dikatakan ilmu yang enggak manfaat. Mafhum insyaAllah. Sehingga apa yang dikenal di kalangan kaum muslimin dan masyhur di akhir-akhir zaman ini yang diistilahkan dengan hisab, kemudian dengan hisab itu mereka menentukan awal ibadah kaum muslimin atau menentukan akhir ibadah kaum muslimin, tamam, dengan hisab, perhitungan-perhitungan bintang dan yang semisalnya, fahadha minal muhdatsat, ini termasuk kebid'ahan yang diada-adakan di tengah-tengah umat ini. Faman 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, dan barang siapa yang mengamalkan suatu amal dengan tempat contoh dari kami maka tertolak. Akhrajahu, mana akhrajah? Akhrajahu Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa fi sahihain, dalam Bukhari Muslim dengan lafaz man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan pada agama kita ini sesuatu yang tidak ada padanya, maka dia tertolak. Sehingga menentukan awal Ramadan atau Syawal dengan hisab minal muhdatsat, termasuk perkara bid'ah. Tamam? Menentukan waktu salat, kapan fajarnya, kapan zawalnya, kapan sorenya, kapan tenggelamnya matahari, kapan isyaknya, bil hisab al mahab, semata-mata hisab dengan tanpa menoleh kepada waktu-waktu yang syar'i, ini juga bisa sampai pada tingkat al-muhdatsat, perkara-perkara bid'ah. Mafhum? Mafhum. Fa inni su'alun kabir innaka akhwana jundi. Innaka jundi. Lalu apa hukumnya menggunakan takwim? Apa hukumnya menggunakan jadwal-jadwal kalender yang ada untuk waktu sholat? Ya kena jun. Yang namanya kalender jelas i'timadnya, sandarannya pada ilmu hisab. Iya, kalau sandarannya pada matahari gak jadi kalendernya. Nah, jundi. Apa? Apa yang diperjelas? Loh, jelas pertanyaannya. Apalagi harus diperjelas? Apa hukumnya bersandar dengan jadwal-jadwal kalender untuk menentukan waktu sholat? Apa lagi yang perlu diperjelas? Bid'ah. Allah Akbar. Jun, tengok lagi fatwanya Jun. Tengok lagi fatwanya Jun. Bid'ah. Masya Allah. Loh, berubah lagi fatwanya. Iya. Allahumma musta'an. Hadza Abu Hanifah. Abu Hanifah ya, min al-fuqaha. Kau ono cetel matahari piye kan. Begitu ya. Jadi kalau menggunakan kalender itu atau jadwal-jadwal yang tersebut dalam kalender itu sesuai dengan waktu-waktu syar'i yang tercantum dalam sekian banyak riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fala ba'sa biha. Enggak apa-apa, Jun. Nah, kalau sesuai dengan auqatus shalawat yang ma'rufah yang sesuai dengan sunnah Rasul, enggak ada masalah. Ada apa? Hah? Adapun kalau bertentangan dengan waktu-waktu yang syar'i, maka i'timad bersandar kepada jadwal-jadwal kalender itu termasuk minal umuril muharramah, termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam. Apakah mungkin sampai tingkatan bid'ah? Jawabannya mungkin apabila masyarakat itu sudah tidak lagi menoleh waktu-waktu salat yang syar'i. Sandarannya sangat kuat kepada waktu-waktu kalender dengan takwim hisabi. Bahkan mengingkari orang-orang yang berupaya untuk mengumandangkan azan tepat pada waktu yang syar'i. Kemudian mereka setengah mati membela-bela waktu mereka. Maka itu pada akhirnya bisa dikatakan sebagai perkara yang bid'ah. Tamam? Qad yuqal fil akhir annaha min al-bid'ah. Pada akhirnya bisa dikatakan sebagai perkara kebid'ahan. Paham? Mafhum. Ini khonawitina azakumullah yang difatwakan oleh Syekhuna Abu Abdullah Abdurrahman Ibnu Umar Mar'i Al-Adani hafizahullahu taala wa syafa. Mafhum? Mafhum. Masyaallah. Naam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin telah membahas tentang ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang keutamaan ilmu, yaitu ayat yang tersebut dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Innaka Khalid. Hadza Khalid. Dalam ayat ini yang disebutkan keutamaannya ialah para ulama. Ya kan? Para ulama. Terus bagaimana kok bisa dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan keutamaan ilmu? Babnya bab keutamaan ilmu. Kata ikhwan, keutamaan ilmu. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan ayat yang menjelaskan keutamaan para ulama. Lu kok bisa dipakai dalil untuk menunjukkan keutamaan ilmu? Ayo lagi ya Khalid. Ya Allah ya Khalid. Allah musta'an. Ada Umar. Ya Allah ya Umar. Hah? Yang keras. Dikarenakan mereka orang yang paling takut kepada Allah. Kurang tepat. Ada fikih. Ayakallah ya fikih. Namanya fikih. Masya Allah. Jawabannya harus fikih pula. Ini gak fikih. Disampaikan sama saya. Hah? Hah? Allah musta'an. Iya, namanya fikih. Terlalu berat itu. Namanya fikih. Allah musta'an. Ada Abdullah. Allah musta'an. Iya. Ada Affan. Hah? Loh, bukan begitu ya Afan. Itu kalau ayat atau hadis yang menerangkan keutamaan ilmu dijadikan dalil untuk menunjukkan keutamaan ulama, begitu jawabannya. Sekarang terbalik, ayat yang berbicara tentang keutamaan para ulama namun dijadikan dalil untuk menunjukkan keutamaan ilmu, dari sisi mananya? Aywa, hadza huwa. Allah ibarifika apa? Tamam, dari sisi ikhwan, seseorang itu mencapai tingkatan ulama dikatakan utul ilm karena apanya? Apa karena dunianya banyak? Apa karena mobilnya yang mewah? Ya enggak. Karena apanya? Karena ilmunya. Paham? Karena ilmunya. Sehingga justru ulama tadi itu mulia, diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ilmu yang ada pada mereka. Paham? Makanya ayatnya mengatakan apa? Wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Hadza huwa. Sehingga dari sini khana fitina azakumullah. Semua ayat, semua hadis yang menerangkan keutamaan para ulama, menerangkan keutamaan para pencari ilmu, menerangkan keutamaan rehlah ilmiah, pepergian untuk mencari ilmu, yang menerangkan keutamaan majelis ilmu, yang menerangkan tentang keutamaan ilmu itu sendiri, itu semuanya menunjukkan keutamaan ilmu tadi. Tadi pahami? Ada huwa. Dikarenakan semuanya menjadi mulia, semuanya utama dikarenakan ilmu yang ada pada masing-masingnya. Hadza huwa mafhum insyaallah. Ayat. Ayat yang kedua. Wa qaulihi azza wa jal. Dan firman Allah azza wa jal. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Ayat ini khonafitin azakumullah yang berisikan doa dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Saya mau tanya sekarang, dari sisi mana itu? Ada sahal. Indah ya akhwana sahal. Dari sisi mana itu? Isinya cuma doa, ya Allah tambahkan aku ini ilmu. Kok bisa dipakai hujjah menunjukkan keutamaan ilmu? Dari sisi mananya? Permohonan yang? Kurang nampak sisi dalilnya itu. Dari si permohonannya kurang nampak. Ya karena di sini begitu lafadznya, Rasulullah diperintahkan untuk berdoa, ya Allah tambahkan aku ini ilmu. Dari sisi keutamaan ilmunya dari si mananya? Kurang ini masih grambian. Kurang. Ya Allah ya Abang Amr, dari mana dia Abang Amr? Kata Ingram yang ada imam. Seseorang yang bertambah ilmu. Allah musta'an, Allah musta'an. Baik, insyaallah nanti ila Faisal. Masyaallah, Faisal yafsil bain al-umur. Innaka Faisal. Dari sisi mananya Faisal? Aywa, hakada. Ini lihat kitabnya dah. Aywa, arakbar. Allah Musta'an. Yang dulu kitab ya, enak. Ya wis, baik. Dari sisi ikhwan, dari sisi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa minta tambahan apa ini? Tambahan ilmu. Katanya para ulama, kalau seandainya ada sesuatu yang lebih afdol, sesuatu yang lebih utama daripada ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan Rasulnya minta perkara tadi. Paham? Dikarenakan tidak ada lagi yang lebih utama selain ilmu, ya diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Paham ya? Hadza huwa. Kalau seandainya perkara yang paling mulia itu ialah wanita, misalkan, tentunya diminta, disuruh untuk berdoa minta tambahan istri. Ya kan? Kalau seandainya perkara yang paling mulia itu dunia, harta misalkan, maka tentunya beliau akan diperintahkan untuk minta tambahan harta benda. Hah? Kalau misalkan yang paling utama ialah jabatan, pangkat, atau yang semisalnya, niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam minta tambahan jabatan. Paham ya? Namun dikarenakan tidak ada yang setara dengan ilmu, tidak ada yang bisa menandingi keutamaan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memohon minta tambahan ilmu. Berarti ilmu ini yang terutama dari semua perkara yang ada. Hadza huwa. Dari sinilah ikhwan fillah azzakumullah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala pernah menyatakan, al-ilmu la ya'tiluhu syai'. Al-ilmu la ya'tiluhu syai' idza hasunat niyyatuh. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun apabila niat dia itu baik. Nah, ikhwan, menunjukkan bahwasanya ilmu ini ikhwan fillah azzakumullah betul-betul perkara yang sangat mulia, yaitu al-ilmu syar'i, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak lagi ikhwan fillah azzakumullah keutamaan-keutamaan lain dari ilmu yang syar'i ini. Dan itu kalau kita bahas lebih rinci lagi, maka akan semakin panjang pembahasannya ya ikhwan, dikarenakan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menerangkan tentang masalah ilmu. Tamam? Maka merujuk saja kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ilmu. Kitab yang paling bagus dalam bab ini ialah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah Ibn Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu ta'ala lahu. Dalam kitab beliau yang berjudul Jami' Bayanil Ilm wa Fadlihi. Juga kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Di bagian awal-awal kitab itu dibahas oleh beliau tentang keutamaan-keutamaan ilmu syar'i, beberapa ayat dan sekian banyak riwayat, hadis serta pernyataan-pernyataan para ulama tentang masalah ini. Demikian pula yang membahas tentang masalah ini ialah Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, Abdullah bin Abdul Rahman Ibn Fadl bin Bahram Ad-Darimi, gurunya Imam Muslim. Ad-Darimi membahas tentang masalah ilmu di dalam Muqaddimah Sunannya. Muqaddimah Sunan Ad-Darimi rahimahullahu taala wa ghafarallahu taala lahum. Demikian pula kana fitina azakumullah, para ulama yang lainnya banyak yang memuat kitabul ilm, kitab masalah ilmu dalam karya-karya mereka, baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin ataupun muasirin. Salah khusus di sini ialah al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan kitabul ilm setelah kitabul iman. Adapun rincian-rincian syuruhat, syarah para ulama, penjelasan para ulama tentang riwayat-riwayat yang menerangkan keutamaan ilmu, maka penjelasan yang paling indah dan yang paling luas ialah penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Dari Sa'adah. Miftah Dari Sa'adah, di situ beliau membuat pasal khusus untuk menjelaskan tentang keutamaan ilmu, sekian puluh argumentasi, dalil dan hujjah yang menunjukkan keutamaan ilmu, berlembar-lembar ya ikhwan, berlembar-lembar. Sehingga secara khusus Syekh Ali Hasan Abdul Hamid waffaqahullahu ta'ala mengeluarkan pasal tersebut dan dicetak secara khusus, diberi komentar sedikit sama beliau waffaqahullahu ta'ala dengan judul Al-ilmu fadluhu wa syarafuh. Ilmu, keutamaan dan kemuliaannya, diambil dari kitab Miftah Dari Sa'adah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu ta'ala lahum. Hakata ya ikhwan, itu kenyang ketika membaca buku-buku mereka tentang masalah ilmu ini, menunjukkan bahwasanya ilmu ini ya ikhwan perkara yang sangat penting dan perkara yang sangat agung di kalangan para ulama kita. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab man su'ila ilma. Bab seseorang yang ditanya tentang masalah ilmu. Wa huwa mustaghilun fi hadithih. Dalam keadaan dia sibuk berbicara. Fa'atammal hadith. Lalu dia menyempurnakan pembicaraannya, meneruskan pembicaraannya. Thumma ajaba sa'il. Kemudian menjawab sang penanya. Ini babnya, bab seseorang yang ditanya tentang masalah ilmu dalam keadaan dia sedang berbicara, serius berbicara. Maka diteruskan pembicaraannya, selesai baru kemudian menjawab pertanyaan orang tadi. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Sinan. Qala haddatsana Fulaih. Fulaih ibnu Sulaiman. Abu Yahya al-Madani ar-rajihu dha'fuh, yang shawab, yang benar dia dha'if. Hah? Dha'if, Masya Allah. Soal kabir, ayub. Hadza Abu Mas'ud. Innaka ya Abu Mas'ud. Dikatakan tadi Fulaih ibnu Sulaiman dha'if, berarti ada yang dha'if dalam Sahih Bukhari. Allah musta'an. Iya, Abu Mas'ud mendhaifkan hadisnya Bukhari. Wah, gawat ini. Ada Abu Farhan. Endang. Fulaih ibn Sulaiman dhaif ya akhi. Dia soduk, jujur orangnya. Cuman hafalannya ngawur, banyak yang enggak beres. Sehingga dilemahkan oleh para ulama min qibali hifdzih karena hafalannya enggak beres. Terus piye? Berarti ada riwayat yang dhaifah dalam Sahih Bukhari. Hah? Syarik. Naam ya ikhwan. Fulaih bin Sulaiman, riwayat-riwayatnya yang tersebut dalam Sahih Bukhari, riwayat muntaqah, riwayat-riwayat yang telah disaring, diseleksi oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala sehingga tidak mengapa. Adapun kalau disebutkan dalam selain Sahih Bukhari, maka menyebabkan dhaifnya sebuah hadis. Paham? Keadaan dia sama seperti siapa? Ismail Ibnu Abi Uwais, Ismail bin Abdullah Ibnu Abi Uwais Al-Madani, ponakannya Imam Malik. Dhaif, namun kalau disebutkan dalam Sahih Bukhari, maka menjadi sahih riwayatnya, dikarenakan Imam Bukhari menyaring, menyeleksi riwayat-riwayat dia. Demikian pula Fulaih. Ha, hadza khair. Ha, apa maknanya huruf ha di sini? Ya khair. Pindah sanad. Naam, tahwilus sanad, pindah sanad. Artinya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dari awal lagi sanad yang kedua. Qala wa haddatsani Ibrahim ibn al-Munzir. Qala haddatsana Muhammad ibn Fulaih. Ini putranya Fulaih tadi. Adapun putranya Muhammad ibn Fulaih fasaduq. Dia jujur orangnya. Dihasankan riwayatnya. Masya Allah. Sehingga anaknya lebih jujur, lebih kuat daripada bapaknya. Bapaknya loyo, dhaif, anaknya kuat. Qala haddatsani abi, yaitu Fulaih ibn Sulaiman. Qala haddatsani Hilal ibn Ali an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, dalam sebuah majlis, yuhadithul qawma, beliau berbicara memberikan penjelasan kepada kaum, kepada para sahabatnya. Ja'ahu Arabi, datang kepada beliau seorang Arabi, Arab gunung. Faqala, maka orang Arab tadi mengatakan, bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Masya Allah, gede pertanyaannya ya kawan. Gak tanggung-tanggung ini ya kawan ya. Pertanyaannya luar biasa. Kapan kiamat? Masya Allah. Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadithu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus meneruskan pembicaraannya. Madha istamarra. Ini beliau terus meneruskan hadisnya, meneruskan penjelasannya, pengarahannya. Faqala ba'dul qawm, maka sebagian kaum ada yang berkomentar, sami'a ma qal fakariha maqala. Rasul ini, dia mendengar ucapan orang tadi, tapi gak suka dengan apa yang dia tanyakan. Ini kok komentar ya ikhwan, dikarenakan Rasul gak menggubris, tidak menjawab langsung pertanyaannya, tapi meneruskan perbincangannya. Ada apa ini, kata para sahabat. Ada lagi yang sebagian mengatakan Rasul mendengar ucapan dia, namun beliau kariha, gak suka dengan apa yang dia ucapkan. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan lam yasma', enggak, beliau enggak mendengar itu, tidak mendengarkan ucapan orang tadi sehingga tidak menjawab pertanyaannya. Hatta idza qada hadithahu qala, hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan perbincangannya, menyelesaikan perbincangannya, beliau mengatakan, aina urahu sa'ilu anil sa'ah, mana sang penanya yang tadi bertanya, yang saya lihat tadi bertanya tentang kiamat, mana orangnya? Qal, berkata orang tadi, ha ana ya Rasulullah, ha saya ya Rasulullah, ha utanbih, ini ya Rasulullah, saya orangnya. Wani, berani, Arab gunung, saya ya Rasulullah. Gitu. Qala, beliau menjawab, faidha dhuyi'atil amanah, apabila amanat itu disia-siakan, fantadhir as-sa'ah, maka tunggulah as-sa'ah, kiamat. Qal, dia bertanya lagi, kaifa idha'atuha, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah itu? Bagaimana gambarannya? Amanat kok disia-siakan? Qala, beliau menjawab, idza wussidal amru, apabila urusan itu diserahkan, ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhir sa'ah, maka tunggulah saat-saat kiamat, saat-saat kehancuran. Masya Allah. Hadis ini khana fitina azzakumullah, salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang adabul alim wal muta'allim, adab orang yang berilmu dan adab orang yang belajar ilmu. Hadis ini pula ya khana fitina azzakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab tadi, dengan babnya itu sangat jelas sekali dari perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang Arab tadi tentang kiamat. Dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam sibuk sedang memberikan pengarahan, ceramah, penjelasan kepada para sahabatnya. Dan ternyata di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perbincangannya, meneruskan penjelasannya sampai selesai, baru kemudian menjawab pertanyaan orang tadi. Paham? Ada huwa. Ini persis seperti kayak babnya. Ini khana fitina azakumullah. Disebutkan oleh para ulama, sikap yang demikian itu bisa dipraktikkan pada kondisi tertentu. Dalam artian tidak semua pertanyaan atau orang yang bertanya di sela-sela kita menjelaskan, tidak semua pertanyaan didiamkan. Tidak mesti. Tetapi dilihat bagaimana orangnya dan bagaimana nilai pertanyaannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Rifa'ah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Yakhtub. Tiba-tiba Abu Rifa'ah datang sambil mengatakan, rajulun gharib la yadri dinahu jaa yas'alu an dinih. Dia mengatakan ada laki-laki yang asing, gharib, orang jauh, tidak mengerti tentang agamanya, datang ingin bertanya tentang perkara agamanya. Bayangkan ini, ada orang tanya tentang masalah din, perkara agama, dalam keadaan beliau sedang khutbah Jumat. Sekarang bagaimana sikapnya beliau? disebutkan dalam riwayat tadi, fataraka khutbatahu. Maka Rasulullah SAW meninggalkan khutbahnya, dihentikan khutbahnya, kemudian beliau datangi orang tadi, wa utiya bi kursi. Ada sebagian sahabatnya yang datang bawa kursi untuk duduknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqa'ada alaihi fa ja'ala yu'allimuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duduk di atas kursi tadi itu, di atas kursi, kemudian beliau mengajari orang tadi tentang perkara agamanya. Selesai mengajari, beliau balik lagi ke mimbarnya dan menyempurnakan khutbahnya. Ini riwayat Muslim menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah azakumullah, tidak semuanya didiamkan. Tamam? Tetapi lihat kondisinya, kondisi orangnya dan kondisi pertanyaannya. Kalau orangnya itu orang yang jauh, dari jauh dia, gharib, dalam keadaan pertanyaan dia itu pertanyaan yang harus segera dijawab, harus segera dijawab, maka sikap yang tepat seorang alim ialah dia menghentikan ceramahnya, menghentikan muhadharahnya, menghentikan khutbah Jumatnya bahkan, untuk kemudian dia menjelaskan, menjawab pertanyaan tadi untuk orang tadi, selesai baru kemudian dia meneruskan ceramahnya, muhadharahnya atau khutbahnya. Tamam? Hadahu. Bahkan dari riwayat tadi, riwayatnya Abu Rifa'ah tadi Indah Muslim, diambil istinbat hukum, diambil hukum oleh para ulama kita, kebolehan para jamaah makmum diperbolehkan tanya kepada sang khatib. Boleh. Pak khatib, saya mau tanya. Dalam keadaan dia sedang khutbah, Pak khatib, saya mau tanya, apa hukumnya begini, begini, begini? Tamam? Ya juz, diperbolehkannya ikhwan, dan tidak termasuk pelanggaran Jumat. Diperbolehkan. Saya dipahami? Sang khatib lihat kondisi. Kalau memang orangnya ini gak begitu perlu langsung dijawab, atau pertanyaannya gak begitu penting langsung dijawab, teruskan khutbahnya. Selesai khutbahnya, selesaikan salatnya, panggil. Ada apa kamu tadi? Tapi kalau orangnya ini betul-betul sangat membutuhkan jawaban, pertanyaannya sangat urgen, sangat penting untuk diketahui masyarakat jawabannya tadi, maka boleh stop pembicaraannya, kemudian dijelaskan apa namanya jawaban untuk soal tadi itu. Misalkan sang khatib sedang menjelaskan kepada masyarakat tentang masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal, keutamaan tawakal, bagaimana tawakal ila akhirih. Tiba-tiba ada seorang jamaah mengatakan, Pak Khatib, bagaimana jika kita menghadapi teroris? Wah, misalkan begitu. Wah, ini sedang geger dunia persilatan. Bagaimana ini? Dikarenakan kondisinya sangat penting supaya kaum muslimin tahu bagaimana sikap yang tepat tentang teroris, maka diperbolehkan bagi sang khatib untuk menghentikan sedikit khutbahnya tentang tawakal dan dijawab pertanyaan tadi itu. Teroris? Iya. Disebutkan begini, begini, begini. Disebutkan bagaimana prinsip Islam tentang masalah itu. Selesai. Teruskan lagi masalah tawakal. Aywa. Atau ya jus. Diperbolehkan. Masya Allah. Gimana kira-kira ya ikhwan? Kalau misalkan sunnah yang seperti ini diterapkan di kalangan masyarakat kita. Nah. Geger lagi. Hah? Dunianya ini. Hah? Langsung geger. Wah. Kiamat datangnya kedua kalinya. Hah? Mengatakan ini khutbah Jumat. Apa taklim biasa ini? Allah musta'an. Padahal sunnah perkara yang diperbolehkan. Padahal perkara yang diperbolehkan. Bahkan diperbolehkan pula bagi sang khatib untuk tanya atau menegur sang makmum yang ada. Boleh. Dia lagi khutbah, pembahasan masalah tawakal. Ada orang masuk dalam masjid, belum tahiyatul masjid. Ya fulan, bangun. Satu dua rakaat tahiyatul masjid. Meneruskan lagi ceramahnya. Ada anak-anak yang ribut. Ya, anak kecil, diam. teruskan lagi ceramahnya. Hah? Ada lagi yang kemudian main-main. Ya bulan, jangan main-main. Teruskan lagi ceramahnya. Wah, agak. Perkara yang diperbolehkan. Dalilnya mana? Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat, datang Sulaik al-Ghadafani. Sulaik al-Ghadafani datang ke masjid, kemudian melangkahi orang yang ada, telah duduk. Maka langsung Rasulullah bertanya kepada dia, ya fulan, atarka urka'adain, apakah engkau sudah melaksanakan dorokat tahlil masjid? Qala la, kum fasalli, bangun dan hendaklah kamu salat. Boleh, ya jus. Jadi khana fitina azakumullah, sering dipraktekan oleh Syekhuna Abu Nasr Muhammad bin Abdullah al-Imam al-Raymi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau kalau khutbah di ma'bar, ini kisah khabar dari sekian banyak ikhwah, karena saya belum enggak langsung ke ma'bar. Hah? Beliau demikian khutbah Jumat kalau beliau ngomong, Masya Allah, orator beliau ini luar biasa ngomongnya itu. Lagi asik-asik yang ngomong, ada yang ribut. Ya gulam, diam. Teruskan lagi ngomongnya. Ya ribut lagi. Ada lagi yang kemudian masuk belum sholat. Ya fulan, sholat dulu. Sholat dulu. Teruskan lagi terus demikian ya. Sehingga perkara yang biasa di sana dilakukan oleh para ulama kita. Ya apa kalau kemudian dipraktekan di kalangan masyarakat kita ini? Masya Allah. Kiamat yang ketiga kalinya akan datang kepada mereka. Allahumma musta'an. Namun ikhwan fillah azakumullah, perkara yang seperti ini itu diterapkan di kalangan masyarakat setelah mereka dikasih penjelasan, dikasih tahu ini sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa dilakukan sehingga mereka enggak langsung kemudian teriak-teriak kepanasan. Ikhwan. Namun setelah penjelasan disampaikan kok kemudian masih ada pula yang ribut-ribut, yang memang itu masyarakat yang demen ribut-ribut. Naam, Allahumma musta'an. Dan insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan yang berikutnya fawaid tentang riwayat ini insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Hakada? Naam, al jawab, riwayat-riwayat yang menjelaskan larangan berbicara ketika imam khutbah itu dikecualikan dengan kondisi ini. Paham? Di riwayat yang umum, ini khusus. Artinya diperbolehkan untuk kondisi tadi itu. Tanya sama sang imam. Baik, Pak Khotib, saya mau tanya. Artinya tidak termasuk larangan tadi. Yang dilarang, dia nggak tanya sama sang khotib, ngobrol. Imam lagi khutbah ngobrol. Bagaimana tadi? Harganya berapa tadi jualan bandeng tadi? Nah, ini yang terlarang. Fakat laga pahala Jum'at lah, maka tidak dapat pahala Jum'at. Saya dipahami? Paham? Aywa. Hadha huwa. Wallahu'alam.